Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanul kiram wa akhwatiyal kirimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang insyaAllah ta'ala pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada bab Al-Khawf Minasyirk. Bab yang menerangkan kepada kita sikap takut seorang mukmin dari dosa syirik. Walai tafadhal akhuna al-ustadz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul khawf min asy-syirk. Wa qaulillahi 'azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa qala al-qarin 'alayhi salam, wa janubni wa baniyya an na'budu al-asnam. Qala al-syarih hafizahullah, munasabatul bab li kitab at-tauhid, anna al-musannif rahimahullah lamma dhakara at-tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. الخوف توقع مكروه وهو ضد الأمن. الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله. لا يغفر أن يشرك به، أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره، ويغفر ما دون ذلك، أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء، أي لمن يشاء المغفرة له من عباده حسب فضله وحكمته. الخليل الذي بلغ أعلى درجات المحبة، والمراد به إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. وجنبني وبني، اجعلني وإياهم في جانب وحيز بعيد عن ذلك. الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة أي حيوان. رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. Bab hendaknya seorang muslim atau seorang muslimah selalu takut jatuh ke dalam dosa syirik. Kalimat syirik di sini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Karena setelah beliau menyebutkan dua ayat ini, beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terkait dosa syirik riya, yaitu merupakan syirik kecil. Maka ucapan beliau minasyirk, dari dosa syirik, ini mencakup dosa syirik besar dan syirik kecil. Akhil karim wa akhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai karena Allahu jalla wa ala. Di dalam bab ini Asy-Syaikh akan menyebutkan kepada kita beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila seorang muslim mendengarnya, memahaminya, dan mengerti kandungannya, maka ia akan selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala untuk berbuat dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena hal yang ditunjukkan oleh beberapa ayat dan hadis-hadis yang akan kita bacakan yang telah beliau sebutkan di dalam bab ini berikut ini. Kemudian beliau menyatakan di sini bab al-khauf minasyirik, bab rasa khauf dari syirik. Khauf adalah seorang khawatir terjadi sesuatu yang tidak ia inginkan. Ya. Dan khauf lawan daripada sifat aman, rasa aman. Karena dengan seorang jatuh ke dalam syirik, ya terancam dengan neraka Allahu Jalla wa'ala, kekal di dalamnya selama-lamanya apabila itu syirik besar. Ya. Dan apabila itu syirik kecil, maka ia tidak kekal di dalamnya. Dan ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh setiap orang yang berakal. Di dalam bab ini, beliau menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita bahayanya dosa syirik. Dan menerangkan kepada kita agar seorang muslim itu selalu memiliki sifat takut akan jatuh ke dalam dosa syirik. Bab ini beliau sebutkan setelah beliau menyebutkan bab tentang hakikat tauhid dan bab keutamaan merealisasikan tauhid. Ya. Ini menerangkan kepada kita ketajaman pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap pembahasan tauhid, sehingga bab-bab yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau ini tersusun dan terurut, ya. Terurut dengan rapi, ya. Karena tidak tepat jika langsung di awal kitab beliau langsung menyebutkan bab takut seorang muslim dari syirik, sementara beliau belum menerangkan hakikat syirik atau tauhid, dan juga belum menerangkan keutamaan seorang berada di atas tauhid dan meninggalkan syirik. Maka tidaklah beliau menyebutkan bab ini kecuali setelah beliau memberikan dua bab sebelumnya sebagai muqaddimah untuk bab ini. Yang pertama, bab yang menerangkan ke hakikat tauhid dan syirik. Dan yang kedua adalah bab yang menerangkan keutamaan seorang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan dosa syirik. Baik. Ayat yang pertama beliau sebutkan di sini adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Dan ayat ini juga ada pada ayat nomor 116, masih di dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik kepada siapa yang Ia kehendaki. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengkabarkan bahwa dirinya tidak akan pernah memberikan ampunan kepada siapapun dari hamba-hambanya yang mati belum bertobat dari dosa syirik. Ini menerangkan kepada kita bahayanya dosa syirik. Dan tidaklah seorang muslim mendengar ancaman yang keras dari Allah Jalla wa'ala ini, melainkan ia akan merasa takut. Bagaimana tidak takut seorang hamba, walillahil mathal a'la, apabila seorang raja berkata kepadanya, jika engkau melakukan pelanggaran ini, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan ampunan maaf dariku. Pasti seorang hamba sahaya akan ketakutan. Dia akan takut mendengar ancaman majikan atau raja yang tersebut. Ya. Lalu bagaimana dengan ancaman Allah Jalla wa'ala yang merupakan Rabbul Alamin, yang memiliki syurga dan neraka, yang mematikan atau menghidupkan, ya, semua alam ini. Dan di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala juga memberitakan bahwa seluruh dosa yang masih di bawah syirik, dari dosa-dosa yang tidak membatalkan Islam, apabila seorang mati dan belum bertobat darinya, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah maafkan ia, ampuni ia sekalipun dia belum bertobat darinya ketika mati, atau bisa jadi dia diazab terlebih dahulu di alam di dalam neraka sebelum ia dimasukkan ke dalam syurga. Syahid dari ayat ini adalah besarnya dosa syirik yang hendaknya seorang muslim merasa takut untuk melakukannya karena besarnya ancaman Allah Jalla wa'ala terhadap pelaku syirik. Ayat yang kedua adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim AS Al-Khalil, Khalil itu adalah seorang lebih tinggi daripada predikat mahabbah, habib. Sekalipun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sama-sama diterjemahkan yang dicintai atau yang dikasihi. Ya, tetapi dalam bahasa Arab, kata Khalil itu lebih tinggi. Kecintaan ya, untuk Khalil itu lebih sempurna dan lebih kuat ketimbang kecintaan kepada Al-Habib. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan Nabi SAW dengan kata Khalil itu lebih utama daripada menyebutkan beliau dengan kata Habib. Memang beliau Habib, tapi beliau lebih tinggi dari Habib, yaitu Khalil. Naam. Nabi Ibrahim alaihi salam Khalil, kasihnya Allah Jalla wa'ala, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara beliau seorang Nabi, dan anak keturunannya telah diberitakan dari kalangan para Nabi dan para Rasul. Dan beliau pula yang telah menghancurkan berhala-berhala ini sembah selain Allah Jalla wa'ala saat itu. Dan beliau masih berdoa, wa jinubni wa bani ya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari penyembahan kepada asnam. Asnam sesuatu yang disembah selain Allah Jalla wa Ala, dan dia berbentuk manusia atau berbentuk hewan. Kalau yang disembah selain Allah Jalla wa Ala itu adalah suatu benda yang belum dibentukkan dengan suatu bentuk atau dengan sebutan belum dipahat, itu disebut dengan wasan. Wasan, ya. Asnam jamak dari sanam. Ya. Setiap sanam sudah pasti wasan, tetapi tidak setiap wasan sanam. Hal ini maklumi, ya. Baik. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menerangkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim berdoa agar Allah Jalla wa Ala menjauhkan beliau dan anak keturunan beliau dari dosa syirik. Beliau tidak sekedar menyatakan, ya Allah, jangan engkau jadikan aku orang yang melakukan syirik. Karena orang yang tidak melakukan syirik, belum tentu dia jauh dari syirik. Tetapi beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang menunjukkan betapa takutnya beliau dari syirik. Sampai-sampai beliau berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku. Bukan sekedar meminta agar tidak melakukan syirik. Tapi beliau meminta dan sebuah kata sesuatu yang lebih dalam lagi, agar beliau dijauhkan, ya. Menunjukkan jangankan untuk melakukannya, mendekatinya saja tidak mau. Ini saking takutnya beliau kepada dosa syirik. Baik, berikut ini makna dua ayat di atas secara global yang akan diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Iqra akhi Farhan. قال المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ليحذرنا من الشرك، وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أن يغفر له تفضلا وإحسانا لئلا نقنط من رحمة الله. نعم. معنى آيات yang pertama secara global yaitu firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116. Adalah anna Allah khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrik bih li yuhadhdhirana min asyrik. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengkabarkan suatu kabar yang sangat ditekankan. Dari mana? Ini dipahami sebagai khabar yang sangat ditekankan dari konteks ayat. Di awal ayat Allah menggunakan inna yang merupakan harfu taukid. Ya, di dalam sastra Arab, apabila seorang ingin menekankan atau memberikan penekanan dalam suatu ucapan, maka mereka menggunakan kata-kata yang digunakan untuk penekanan. Di antaranya adalah inna. Ya, adalah inna. Di dalam ayat ini Allah mengkabarkan dengan tegas bahwa ia tidak akan mengampuni kepada seorang hamba yang bertemu dengannya dan dia melakukan dosa syirik. Kenapa Allah Jalla wa Ala memberitakan kabar ini? Liyuhadzirana minasyirik. Sebagai peringatan kepada kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa syirik. Dan di dalam ayat ini pula Allah Jalla wa Ala mengkabarkan bahwa Ia akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa yang di bawah syirik. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagai bentuk pemuliaan dan kebaikan dari Allah Jalla wa'ala kepadanya. Supaya kita tidak pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahaya dosa syirik. Apabila seorang mati, belum bertobat darinya, dia dipastikan diazab. Kalau syirik besar, dipastikan dia kekal selama-lamanya dalam neraka. Nah, apakah ini mencakup syirik kecil dan seperti riya dan yang semisal dengannya? Ini akan kita bahas pada pelajaran dari ayat ini. Dan di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala juga menerangkan suatu aqidah ahlu sunnati wal jamaah yang diselisih oleh kaum khawarij. Bahwa seluruh dosa yang masih di bawah syirik itu berada di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Apabila pelakunya mati dalam keadaan belum bertobat darinya, masih besar kemungkinan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sekalipun dia belum bertobat darinya. Dan andai kata pun dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak kekal di dalamnya. Dia dimasukkan untuk dibersihkan dari dosa-dosanya tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Berbeda dengan kaum khawarij. Mereka berakidah bahwa pelaku dosa besar yang melakukan dosa-dosa besar selain syirik atau dosa-dosa yang membatalkan Islam selain syirik, mereka vonis sebagai orang kafir, pelaku zina kafir, peminum khamar kafir, ya, dan seterusnya. Ini akidah khawarij. Maka mereka menyebutnya kafir di dunia dan mengatakan dia kekal di neraka pada hari kiamat. Sementara kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar yang masih di bawah syirik, untuk di dunia dia tidak dikatakan kafir dan tidak pula dikatakan muslim. Tetapi untuk di akhirat, mereka dikatakan kekal di dalam neraka. Sama mereka dengan kaum khawarij, hanya saja bedanya, untuk di dunia orang tersebut tidak dikatakan kafir dan tidak dinamakan muslim. Manzilah bainal manzilatin. Ini namanya kebingungan. Ya, ingin bersikap hikmah, tapi justru lebih konyol daripada pendapat kaum khawarij. Kedua-dua kelompok ini sesat dan menyesatkan dengan akidah mereka tersebut karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya adalah ayat ini. Baik, berikut ini makna ayat yang kedua secara global. Faddal akhi Farhan. Al-ma'na al-thani lil ayat ats-tsaniyah anna Ibrahim al-Khalil alaihi as-salatu was-salam yad'u Rabbahu 'azza wa jalla an yaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin 'an 'ibadati al-asnam wa an yuba'id bainahum wa bainaha. Makna ayat yang kedua secara global yaitu firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-35 yang menyebutkan doa Nabi Ibrahim, wajinubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari dosa syirik penyembahan kepada berhala. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam yad'u rabbahu, beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala an yaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin 'an ibadatil asnam, agar Allah Jalla wa Ala meletakkan beliau dan anak keturunan beliau di suatu tempat yang sangat jauh, suatu tempat yang jauh dari penyembahan berhala, dan agar Allah Jalla wa Ala menjauhkan beliau dan anak keturunannya dari berhala-berhala tersebut. Ya, berarti. Kenapa beliau meminta hal ini? Karena penyembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala, baik itu kepada patung atau syirik secara umum, ini adalah fitnah besar. Dan fitnah itu semakin besar, hendaknya semakin ditakuti. Seorang semakin takut, semakin khawatir jatuh kepadanya. Yang justru sebaliknya, semakin besar fitnah, seorang justru semakin bermudah-mudahan dengannya. Ini menunjukkan kekurangan pemahaman ia terhadap fitnah yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan. Di dalam bab ini, Syekh menerangkan kepada kita, hendaknya seorang muslim merasa takut dari syirik. Dan demikian pula para nabi dan para rasul adalah orang yang paling takut dari dosa syirik. Padahal mereka adalah nabi dan para rasul, penegak tauhid dan orang yang memerangi syirik. Tetapi mereka justru orang yang paling takut dari dosa syirik. Kenapa? Karena syirik adalah fitnah yang sangat besar. Maka dari sini kita mengambil pelajaran lain, bahwa fitnah itu semakin besar, maka hendaknya seorang semakin takut dan khawatir jatuh ke dalamnya. Seperti fitnah Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man sami'a bid Dajjal falyan'an." Barang siapa yang mendengar Dajjal di suatu tempat, maka hendaknya ia menjauh dari Dajjal, jangan justru mendekat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalkan, "In ma taraktu ba'di fitnatan ala adhar 'ala ar-rijali minan nisa." Sungguh aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih membahayakan kaum lelaki daripada godaan fitnah wanita. Maka jangan justru seorang bermudah-mudahan dengan fitnah wanita yang Nabi katakan sebagai fitnah terbesar untuk kaum laki-laki. Qala wa la ya'manu al-wuqu'a fiha. Dan tidak ada yang menjamin seorang tidak akan jatuh ke dalam syirik. Siapa yang bisa menjamin saya dan Anda tidak akan jatuh ke dalam dosa syirik? Apabila Nabi Ibrahim alaihi salam saja khawatir diri beliau dan anak keturunan beliau jatuh ke dalam syirik, padahal beliau adalah khalilullah, kekasihnya Allah. Beliau adalah nabi ulul azm, bahkan beliau merupakan salah satu dari ulul azmi yang paling mulia. Dari lima ulul azmi, beliau salah satu yang paling mulia di antara mereka. Saya katakan salah satu karena nabi yang paling mulia adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan khalil oleh Allah Jalla wa Ala. Dari nabinya adalah beliau dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pula yang menghancurkan berhala yang disembah selain Allah di masa itu. Tetapi beliau pula yang memohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyembahan berhala. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Masail Kitab Tauhid pada pembahasan ini menyatakan, "Faman ya'manul bala' ba'da Ibrahim." Maka siapakah yang berani menjamin dirinya tidak akan jatuh ke dalam dosa syirik setelah Nabi Ibrahim? Artinya apabila Nabi Ibrahim saja khawatir jatuh ke dalam syirik, maka bagaimana dengan kita? Dan bukti seorang itu takut jatuh ke dalam syirik adalah ia semangat berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk dijauhkan dari syirik. Dia semangat mempelajari kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama tentang tauhid dan bahayanya syirik. Ya. Karena bagaimana dia akan takut dan meninggalkan sesuatu yang dia tidak mempelajarinya dengan benar. Dia tidak memiliki pengetahuan sempurna tentang sesuatu yang hendaknya dia memilikinya dan atau meninggalkannya. Oleh karenanya, apabila seorang cinta kepada tauhid dan takut jatuh ke dalam syirik, maka hendaknya ia semangat belajar kitab-kitab yang menerangkan akidah atau tauhid. Nah, terus. An al-ayat al-ula tadullu ala anna syirka a'zamu adh-dhunub li'anna man mata 'alayhi la yughfaru lahu wa hadha yujibu lil-'abdi shiddat al-khawfi min hadha adh-dhanbi alladhi hadha sya'nuhu wal ayat ath-thaniyah tadullu ala anna Ibrahim khafa asy-syirka 'ala nafsihi ودع الله أن يعافيه منه فما ظن بغيره فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك. Baik. Jika ada yang bertanya, kenapa dua ayat ini disebutkan dalam bab ini? Apa sisi kesesuaiannya dengan judul bab? Di mana judul bab adalah al-khauf minasyirik, hendaknya seorang merasa takut dari syirik. Maka dijawab oleh Syekh, karena di ayat pertama Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar, di mana orang yang mati di atasnya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, berita yang seperti ini mestinya membuat seorang hamba takut benar-benar takut untuk jatuh ke dalam dosa yang seperti itu ancamannya. Maka jelaslah bagi kita sisi kesesuaian ayat yang pertama ini disebutkan pada bab ini. Karena di dalam ayat tersebut ada tahdzir dari dosa syirik, yang dengan tahdzir tersebut hendaknya seorang merasa takut dari melakukannya. Nah, dari perbuatan dosa tersebut. Adapun sisi kesesuaian ayat yang kedua disebutkan dalam bab ini, karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir terhadap dirinya jatuh ke dalam syirik, sehingga beliau memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk dijauhkan darinya. Maka bagaimana lagi dengan kita selain beliau? Maka dua ayat di atas menerangkan kepada kita wajibnya kita merasa takut dari dosa syirik. Nah, berikut ini ma yustafadu minal ayatin. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari dua ayat di atas. Tafadhal. Ma yustafadu minal ayatin. Al-awwal anna syirka a'zam adh-dhunub, li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Yang pertama yang dapat dipetik dari dua ayat di atas adalah bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar. Kenapa? Karena di dalam ayat tersebut Allah mengkabarkan ia tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang belum bertobat darinya. Ya. Dan telah berulang kali kita ingatkan ayat-ayat dan saya ingatkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mati di atas tauhid dan bahayanya dosa syirik. Nah, berikutnya. Tsani anna ma 'ala syirk min adz-dzunub idza lam yatub minhu dakhil tahta al-masyi'ah, in syaa Allah ghafarahu bila taubah wa in syaa 'adzaba bihi, fa fi hadza dalilun 'ala khuturati syirk. Pelajaran kedua yang dapat dipetik dari ayat di atas anna ma 'ada syirki, boleh dibaca ma 'ada syirki dan boleh ma 'ada asyirka, bahwa seluruh dosa di bawah syirik, mesti dikatakan di bawah syirik, karena di sana ada dosa yang dia bukan syirik tetapi setara dengan syirik, membuat pelakunya kekal dalam neraka dan batal Islamnya, seperti memperolok-olok Allah Jalla wa'ala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencela agama Allah, ya. Seluruh dosa yang masih di bawah syirik apabila seorang mati belum bertobat darinya, maka pelaku tersebut, pelaku dosa-dosa tersebut di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala? Jika Allah berkehendak untuk memasukkan ia langsung ke dalam syurga, Allah ampuni ia, maka Allah akan ampuni. Jika Allah berkehendak menyiksanya terlebih dahulu di dalam neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosa tersebut sebelum dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah pun akan melakukannya. Adapun kalau dia mati telah bertaubat, maka jangankan dari dosa maksiat yang di bawah syirik, dosa syirik pun, bahkan dosa syirik pun akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala apabila seorang mati telah bertaubat darinya. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan taubat, yang diantaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan berbagai dosa, dalam berbagai dosa, janganlah kalian pesimis dari ampunan Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Dan Nabi SAW juga bersabda, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابْ, Allah akan memberikan taubat kepada hamba yang ia bertobat kepadanya. Maka kata Syekh, ini dalil yang menerangkan kepada kita bahayanya dosa syirik. Oleh karenanya, da'i yang paling cinta, yang paling sayang kepada rakyatnya adalah da'i yang selalu dan senantiasa memperingatkan umatnya dari bahaya dosa syirik. Sekarang bukankah seorang ustaz, seorang da'i atau seorang syekh yang siang dan malam memperingatkan manusia dari bahaya sabu-sabu, bahaya judi, bahaya zina, bahaya liwat, atau bahkan dari penyakit seperti corona dan semisal dengannya? Bukankah orang yang seperti ini dikatakan seorang yang telah berjasa buat umatnya, seorang da'i yang sayang kepada masyarakatnya, karena dia telah memperingatkan mereka dari hal-hal yang dapat menghancurkan dan merusakkan dunia atau akhirat mereka. Maka sadarkah kita bahwa dai yang paling sering memperingatkan masyarakat bahayanya syirik adalah dai yang paling sayang kepada umatnya. Ya. Sementara dai yang diam tidak memperingatkan umatnya dari bahaya syirik adalah dai yang tidak sayang dan khianat di dalam berdakwah kepada umatnya, berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena bagaimana dikatakan dia amanah, dia sayang kepada umatnya, sementara ia diam, tidak memperingatkan umatnya yang melakukan sebuah dosa yang dapat mengekalkan mereka atau membatalkan Islam mereka serta menghanguskan seluruh ibadah yang telah mereka kerjakan selama ia berdakwah. Dia diam, tidak memperingatkannya. Tetapi di sisi lain dia mau memperingatkan dosa-dosa yang membahayakan mereka, tetapi tidaklah lebih berbahaya daripada syirik. Tatkala dosa-dosa tersebut, semua orang sepakat itu dosa dan berterima kasih kepada siapa saja yang mengingatkan mereka darinya. Ini menunjukkan kurangnya sifat jujur di dalam berdakwah. Mestinya setiap dosa semakin besar ia, ditambah lagi semakin jauh pengetahuan kaum muslimin tentangnya, dan bahkan sebagian besar mereka menganggap dosa tersebut sebuah ibadah yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, mestinya semakin sering diperingatkan karena dahsyatnya dosa tersebut, karena alasan-alasan di atas. Ini jika dipahami oleh seorang dan punya amanah ya di dalam berdakwah. Namun sudah merupakan sunnatullah. Tidaklah ada orang yang menyuruh manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik siang dan malam, melainkan ia akan dituduh sebagai Yahudi pemecah belah umat, sebagai Wahabi ya, atau tuduhan-tuduhan keji lainnya. Wallahu musta'an. Naam, istamir. الثالث الخوف من الشرك فإن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء والذي كسر الأصنام بيده خافه على نفسه فكيف بمن دونه. Dan ketiga yang dapat kita petik dari ayat di atas adalah hendaknya seorang selalu takut jatuh ke dalam syirik. Maka hendaknya ia selalu berdoa kepada Allah agar Allah jaga dari dosa syirik, seperti doa Nabi Ibrahim alaihi salam, atau juga seperti doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal huri ba'dal kaur ya, Allahumma muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan mempelajari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang tauhid dan syirik secara rinci. Karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan Nabi Ibrahim AS yang merupakan Imamul Hunafa. Kenapa boleh dikatakan Imamul Hunafa? Karena seluruh Nabi dan Rasul yang datang setelah beliau merupakan anak keturunan beliau. Nabi kita ya dari anak beliau Ismail AS. Dan seluruh para Nabi yang diutus kepada Bani Israel merupakan anak keturunannya Nabi Ya'qub. Dan Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalamu ala nabiyina afdhalus salat wa taslim. Dan beliau pula yang telah menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah di masa itu dengan tangan beliau langsung. Bersamaan itu beliau masih takut, khawatir jatuh ke dalam syirik. Maka bagaimana dengan orang-orang yang di bawah beliau imannya? Oleh karenanya para ulama menyebutkan kaidah bahwa seorang mukmin itu semakin tinggi imannya dan semakin saleh, dia akan semakin takut untuk jatuh ke dalam pelanggaran agama dan terkhusus syirik. Seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, al-mu'min ya'mal wa yashfiq, al-munafiq ya'si wa ya'man, atau kama qala. Seorang mukmin itu dia semangat beribadah, banyak beramal, tetapi ia tetap selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala dari nerakanya, dari azabnya, sehingga dia takut melakukan dosa kepadanya. Sementara munafik, dia menyepelekan agama Allah. Dia bermudah-mudahan dengan dosa. Dan dia bermudah-mudahan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tetapi dia justru merasa aman dari azab Allah Jalla wa'ala. Bayangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tidaklah syaitan berpapasan dengan beliau dalam suatu jalan melainkan syaitan tersebut lari terberit-berit dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang Nabi sebutkan apabila beliau meninggal dunia, maka pintu-pintu penyimpangan, kelompok-kelompok yang menyimpang akan mulai menampakkan taringnya, ya, memperlihatkan dirinya. Tetapi beliau pula yang datang kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, seorang sahabat pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait nama-nama orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Hudzaifah dan bertanya kepada Hudzaifah, "Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Nabi menyebutkan namaku ke dalam golongan orang-orang yang munafik? Ini pertanyaan beliau kepada Hudzaifah. Beliau takut dirinya termasuk dari orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya kepada Hudzaifah, padahal beliau adalah orang yang paling sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi atau manusia umat Nabi yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhum. Naam. Maka apabila diri kita lihat hati kita ini kok semakin merasa aman dari azab Allah, semakin lupa dari neraka, semakin lupa dari azab di alam barzah, sehingga kita semakin bermudah-mudahan melakukan dosa, menunjukkan diri kita sedang jauh dari Allah. Ya, diri kita sedang berada di jurang kebinasaan, maka hendaknya kita segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala, dan memohon perlindungan kepadanya dari nerakanya dan bermaksiat kepadanya. Naam. Berikutnya. الرابع مشروعية الدعاء لدفع البلاء وأنه لا غنى للإنسان عن ربه. أن berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar diangkat dari suatu musibah, dan tiada seorang pun yang tidak butuh berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ibrahim alaihissalam ahli tauhid yang memerangi syirik di masanya, untuk menjauhkan diri beliau dari syirik, beliau tidak sekedar bersandar atau mengandalkan tauhid yang sudah ada pada diri beliau, tetapi beliau masih berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka karena doa merupakan silahul mu'min al-a'zam, doa seorang mu'min yang paling, senjata seorang mu'min yang paling jitu, ya. Jangan pernah kita mengandalkan keimanan dan amal kita. Hendaknya kita selalu berdoa, berdoa dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, agar Allah Jalla wa'ala membantu kita melakukan ketaatan kepadanya dan meninggalkan maksiat kepadanya. Dan di antara doa yang amat indah dalam hal ini adalah doa yang Nabi anjurkan untuk kita bacakan di akhir tasyahud daripada salat kita, yaitu doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ala ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk melakukan zikir kepadamu, untuk beribadah dengan baik kepadamu, wa 'ala syukrika, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar aku mudah bersyukur kepadamu. Nah, padahal kita sedang solat tu, justru dianjurkan oleh Nabi agar kita meminta bantuan kepada Allah agar Allah menolong kita untuk zikir kepadanya. Padahal kita sedang solat, dan solat la dzikrullahil akbar, zikir yang paling besar. Ya. Ini menerangkan kepada kita apa? Bahwa sebanyak apapun ibadah yang telah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, jangan pernah kita lupa bahwa inti kuncinya adalah doa, memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Sekalipun kita telah menjauhi banyak maksiat, apalagi jika kita masih malas-malasan beribadah dan masih bermudah-mudahan di dalam banyak dosa, maka jangan sekali-kali kita merasa diri kita akan selamat dari dosa-dosa tersebut karena diri kita berilmu, karena diri kita berada di lingkungan orang-orang yang berilmu. Jangan. Hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Berikutnya. Al-khamis masyru'iyyatu du'a al-insan li nafsihi wa li dhurriyyatihi. Adalah anjuran mendoakan kebaikan, mendoakan diri kita sendiri dan anak keturunan kita dengan kebaikan. Sebagaimana dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan dirinya dan anak keturunan beliau dengan kebaikan, yaitu agar dijauhkan dari syirik. Naam. الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه. نعم. Pelajaran keenam yang dapat dipetik dari pembahasan dua ayat di atas adalah bantahan kepada orang-orang bodoh. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang yang berkata bahwa tidak ada syirik lagi pada umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Jadi enggak usah bahas-bahas syirik lagi. Yang ada hanya mensyirik-syirikkan orang saja kalian ini. Hanya memecah belah manusia saja. Sehingga mereka merasa aman dari dosa syirik. Karena mereka sudah merasa aman dari dosa syirik, karena pikiran mereka yang sudah dicuci dengan kebodohan tersebut, maka mereka pun jatuh ke dalamnya. Dan ini salah satu syubhat mereka ya, yang terkadang menggunakan beberapa ayat dan hadis. Insyaallah setelah andai kata kita tamat nanti kitab ini, kita akan bahas sebuah kitab khusus yang membantah dari syubhat-syubhat tentang syirik, yang diantaranya adalah ini, bahwa tidak perlu lagi membahas pembahasan syirik saat ini, karena tidak ada syirik lagi setelah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah. Tidak mungkin umat Nabi Muhammad akan jatuh lagi ke dalam dosa syirik. Maka kita katakan ini tertolak dari karena dua alasan atau dari dua sisi. Syubhat tersebut batil dari dua sisi. Yang pertama, fakta. Dari sisi fakta, fakta menunjukkan syirik ada pada sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam, mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, dia salat lima waktu, dia puasa, dia haji, tetapi fakta menunjukkan mereka melakukan dosa syirik. Ada yang menyembelih untuk laut, menyembelih untuk kuburan, ada yang meminta kepada orang yang telah mati, menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam ibadah, ya, beriktikaf di kuburan orang-orang saleh. Ya, ini adalah syirik yang Nabi perangi dari orang-orang jahiliyah di masa itu. Ini secara fakta. Yang kedua, secara ilmiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tiada suatu kebiasaan jahiliyah melainkan akan ada dari umat beliau yang melakukannya. Sampai-sampai beliau menyatakan, walau dakhalu juhra dhabin ladakhawtumu, andai kata ahlul kitab jahiliyah masuk ke dalam lubang biawak padang pasir, maka akan ada dari umat ini yang ikut masuk ke dalamnya. Dan di antara kebiasaan mereka adalah berbuat syirik. Naam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Saya persilahkan jika ada sesuatu yang ingin sampaikan sebelum kita tutup majelis kita sore hari ini. Baik, pertanyaan yang telah masuk dari saudara kita Hadi Guyanto, barakallahu fik. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah kalau kita berdosa dan bertobat, apakah nanti masih terkena hisab di yaumul qiyamah? Yang perlu diketahui ya akhi, hendaknya kita berbaik sangka dan percaya akan janji Allah Jalla wa'ala. Karena Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Di dalam banyak ayat dan hadis yang insya Allah telah dimaklumi oleh kita semua, Allah berjanji akan memberikan taubat kepada orang yang bertaubat. Maka selesai. Ini sudah cukup sebagai motivasi untuk seorang semangat memperbarui taubatnya. Tanpa menyebutkan, berpikir apakah akan dihisab kembali ataukah tidak. Andai kata pun dia dihisab terhadap dosa-dosa yang telah ia lakukan dan dia telah bertobat darinya, maka hisab tersebut adalah hisabul arad, hanya sekedar pemaparan. Kemudian setelah itu Allah sebutkan dia telah diampuni dari dosa-dosa tersebut. Na barakallahu fik. Baik, masih ada yang lain? Baik, jika tidak ada lagi, maka kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.